Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu. Pertama, kita dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya ini adalah amal soleh, makanya kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini dijadikan pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Dan kalau ini adalah amal soleh, Bapak Ibu, kita bertawassul dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surganya, surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada bulan yang lalu kita membahas bab satru auratil muslimin, ya, menutup aurat kaum muslimin, wan nahyu an isya'atiha li ghairi dharurah, dan larangan menyebabkan aib itu kecuali ada kondisi darurat. Nah, ini sudah kita bahas beberapa hadis dari bab ini pada bulan lalu. Sekarang kita melanjutkan, Bapak Ibu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dilindungi Allah Ta'ala. Jadi mu'afan itu, Bapak Ibu, dari kata afiat. Dari kata afiat, yang biasa dalam bahasa kita adalah sehat wal afiat. Padahal afiat itu maknanya lebih umum dari sekedar sehat. Jadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit, dari musibah, dari fitnah, dari siksaan. Itu namanya afiat. Makanya di antara zikir pagi petang yang diajarkan Rasulullah untuk kita baca setiap pagi dan petang, itu bunyinya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal afiyah. Ya Allah, aku mohon perlindungan, aku mohon afiat kepadamu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Seterusnya. Apa lanjutannya Bapak Ibu? Allahumma astur aurati wa amir rawati. Ini harus kita baca Pak, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit, dari mara bahaya, dari fitnah dunia, dari fitnah akhirat, dari neraka. Itu makna al-afiyah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umatku itu mendapatkan afiat, illal mujahirin, kecuali mujahir. Ada muhajir, ada mujahir. Jadi beda kata. Kalau hajaroh yahjuru itu artinya meninggalkan. Makanya orang yang pindah dari kota Makkah ke kota Madinah namanya muhajir, karena dia meninggalkan Pak, meninggalkan tempat. Tapi sebetulnya orang yang muhajir itu kan meninggalkan tiga perkara kan. Bisa meninggalkan tempat, bisa meninggalkan pelaku, bisa meninggalkan amal ya. Jadi orang yang muhajir meninggalkan tempat, ketika di suatu tempat, di suatu daerah, dia tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan leluasa, dia wajib hijrah. Ini namanya meninggalkan tempat. Adapun yang meninggalkan amal, mungkin yang dulu asalnya suka judi, meninggalkan hijrah sehingga tidak judi lagi. Yang dulu suka minum khamer, dia meninggalkan khamer, namanya yuhajirul khamra. Jadi meninggalkan amal buruk menjadi tidak lagi mengerjakan amal buruk, ini meninggalkan apa? Amal. Nah, ada yang meninggalkan pelaku. Misalkan kita punya teman, ketika kita dekat dengan dia, pasti kita itu diajak maksiat. Boh, itu sholatnya terlambat. Boh, yang ingin terawih gak jadi terawih. Yang mestinya mau kajian subuh gara-gara janjian dengan dia, dijak jogging tak apa-apa, gak jadi. Pokoknya kumpul dia itu gak seberut api Pak. Itu harus dihindari, harus dihijrai. Itu namanya menghijrai atau meninggalkan pelaku. Ini untuk muhajir, dari kata hajaroh yang juru, artinya meninggalkan. Nah, yang dalam pembahasan kita itu mujahir, jimnya dulu ya, dari kata jaharoh ya juharu, mengeraskan ya. Makanya kan dalam sholat itu kan ada sholat yang bacaannya sirri, ada yang bacaannya jahri ya. Jahri itu keras. Keras, semua orang tahu karena keras. Nah, mujahir ini maksudnya ketika dia mengerjakan dosa itu terang-terangan Pak, tidak sungkan-sungkan, tidak nutupi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Setiap umatku itu mendapatkan afiat, mendapatkan perlindungan, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Ya, apa tadi mujahir? Yang terang-terangan mengerjakan dosa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa inna minal mujaharati," dan termasuk mujaharah, termasuk terang-terangan mengerjakan dosa, "An ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan." Jika seseorang pada suatu malam mengerjakan suatu amalan, jadi pada malam hari dia melakukan dosa Bapak Ibu, "Tsumma yusbihu," kemudian keesokan harinya, mungkin pas ketemu temannya di warkop atau apa gitu, atau pas bangun langsung nge-share fotonya gitu kan, "Waqad satarallahu alaihi," subuh yang pada waktu pagi yakshifu sitrallahi anhu, dia menyingkap tutupan Allah darinya. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaihi. Jelas di Bapak Ibu ini hadisnya ya. Jadi intinya orang itu tidak boleh kalau dia melakukan dosa itu jangan cerita-cerita. Kalau dia melakukan dosa itu sepakono dewe, jangan ngajari orang lain. Karena beda Pak, antara orang itu terang-terangan berbuat dosa dengan orang yang melakukan dosa tapi sembunyi-sembunyi itu beda. Ye? Beda. Nah ini menunjukkan bahwa orang itu harus menutupi dirinya. Andaikan dia melakukan dosa, ya harus menolong gitu. Gak usah cerita-cerita. Masih ingat kisah Maiz yang disebutkan pada pertemuan bulan lalu Bapak Ibu? Maiz, masih ingat? Halo? Maiz itu kan sahabat yang dia berzina ya. Dia berzina, cuma dia enggak cerita-cerita, tetapi majikannya, ya bukan majikannya, ya orang yang Maiz itu ngenger kepadanya, namanya Hazal, itu maksa Maiz untuk ngaku Bapak Ibu, untuk bilang. Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an, dan Abu Bakar mengatakan, tub ilallah wastajir bisitrillah, wis tobato dan tutupi dirimu dengan tutupan Allah. Wis tobato semua senang gitu. Tapi karena dipaksa terus sama Hazal, akhirnya dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Umar pun mengatakan hal yang sama. Tub ilallah wastajir bisitrillah, wis tobatlah kepada Allah Ta'ala dan tutupi dirimu dengan tutupan Allah. Gak usah cerita-cerita, ngomong apa, diem aja. Ini biar antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abu Bakar dan Umar ini bukan seperti sebagian kita kepo kan, dusoi opo, melakoni pengpiro, besoko wae, nandi, kayai piye. Nah itu kan, itu ini wis enggak banyak bertanya. Wis tobato dan tutupi dirimu dengan tutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Maiz ini dipaksa terus untuk ngaku sama Hazal Bapak Ibu, akhirnya dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama Nabi itu pura-pura enggak dengar, berpaling gini. Gak direken. Yang kedua sama. Yang ketiga sama, Nabi berpaling pura-pura enggak dengar. Yang keempat Nabi itu bilang, "Kamu gila tak?" Betul gila Nabi. Ya. Terus yang kelima atau yang keempat ini Nabi bertanya, "Jangan-jangan ya mungkin kamu cuma mencium, mungkin kamu cuma apa? Memegang." Akhirnya dia bilang, "Boten Nabi, saya telah melakukan yang namanya timba masuk ke dalam sumur." Nah, karena dia sudah ngaku Bapak Ibu, dan dia ngaku juga bukan orang gila. Sudah saya ceritakan kan ini kan? Halo? Belum ya? Belum yang keberapa kali gitu? Iya ya, enggak apa-apa. Dalam sudah. Perasaan lu sudah, ya tidak apa-apa, saya juga lupa. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Iya, akhirnya dia pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Maiz ini dirajam. Ketika dirajam, dia kesakitan dan lari Bapak Ibu. Nabi tidak ikut merajam. Ketika dia lari, dikejar sama para sahabat. Terus ada salah seorang yang waktu itu dia membawa tapal kuda, dilempar dengan tapal kuda itu jatuh, dan disitulah kematiannya. Karena memang bedanya ini menunjukkan bahwa orang yang berzina, ketika dia muhsan sudah menikah, maka secara syariat Islam itu dia diapakan? Dirajam, Bapak Ibu. Lah bagaimana kalau dalam kehidupannya tidak ada syariat rajam? Ini kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha betul-betul, itu bisa diampuni Allah Ta'ala. Seperti orang yang membunuh 100 orang itu kan, mestinya kan dikisos hukum dunia dalam syariat Islamnya kan. Mestinya dia punya hak, apa? Mestinya dia punya kewajiban memenuhi hak ahli waris dari mereka-mereka yang dibunuh kan. Cuma karena enggak ada yang melapor, enggak ada yang tahu, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengampuni dosanya kan. Gitu, Pak. Ketika dia tobat dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia wis di dunia enggak dihukum, dia juga enggak bertaubat-taubatan nasuha, nanti akan dihukum di akhirat dan hukuman itu jauh lebih berat. Makanya ketika ada pada zaman Nabi wanita yang berzina pak selingkuh tapi tidak ngaku, kemudian ya ini cikal bakal turunnya syariat li'an. Tahu li'an ya? Li'an, saling melaknati. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu ngapunten, ini bercabang lagi masalahnya. Jadi orang kalau menuduh orang lain berzina, dan dalam Islam itu orang berzina baru dirajam itu kalau ada dia ngaku sendiri, satu, atau memang kelihatan hamil misalnya ketika dia tidak ngaku, atau yang ketiga harus persaksian empat orang laki-laki. Empat orang laki-laki bukan perempuan, empat orang laki-laki dan mereka bukan orang fasik. Kemudian keempat-empatnya ini mengaku melihat timba masuk ke dalam sumur pada satu majelis yang sama. Tidak boleh dua orang lapor sekarang, yang dua orang besok tidak boleh. Nah ini memang susah kan, kadang-kadang kan kalau orang selimutan kan tidak tahu kita. Itulah betapa Islam itu Bapak Ibu sangat menutupi kehormatan orang Islam, kehormatan seorang Muslim. Dan kalau orang itu bukan orang fasik, ngapain intip-intip ya kan? Gitu, jadi susah. Gitu loh. Nah itu dalam Islam. Nah ini syariat. Kalau misalkan ada orang menuduh orang lain berzina dan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, dia harus dihukum qadzaf, dicambuk 80 kali. Nah, pada zaman Nabi ada seorang suami, Pak. Ada seorang suami, dia yakin istrinya berzina, cuma tidak punya saksi. Dia tidak enak, tidak nyaman. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku mengatakan istriku berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, nanti aku dicambuk 80 kali wahai Rasul." Gitu. Tapi kalau aku diam saja, aku diam saja dan tahu ini, gitu loh. Akhirnya turun ayat li'an, Pak. Silakan dibuka surat tentang li'an ini pada surat An-Nur halaman pertama. Sudah ketemu? Surat An-Nur surat ke berapa? Apa namanya tadi Bapak Ibu? Li'an. Ayat 2 ayat 7 ya, surat 24 ayat 6 paling ini. Nggih, ayat 6, 7 sampai seterusnya. Saya baca dulu Bapak Ibu, silakan dibuka, nanti biar Pak Pono yang baca artinya nggih. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Wa lam yakul lahum syuhada. Jadi enggak tidak ada saksi kecuali mereka. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al 'adzab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin wa laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim. Nggih, mau dibaca artinya Pak Ponang? Ada mikrofonnya mboten? Nggih. Bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkelakuan dan sumpah yang benar bahwa akan Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukum, dan istri itu terhindar dari hukuman apa? Hukuman raja maksudnya, gini. Apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang berdusta, dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, akan menimpa istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya Mas Fauzan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Nggih, ini namanya syariat li'an. Li'an itu dari kata laknat, artinya saling melaknati. La'ana yal'anu itu melaknat. Nggih, la'ana yal'anu itu melaknat. Kalau saling melaknati itu kalau kita belajar sorof itu la'ana yula'inu mula'anatan wali'anan, makanya disebut li'an. Dari wazan fa'ala yufa'ilu, sama seperti jihad, jahada yujahidu mujahadatan wajihadan, ya ini li'an. Nah tadi yang dibaca Pak Ponang, maturun Pak Ponang ya, ayat 6 itu Allah menjelaskan bahwa siapapun meskipun suami kalau menuduh istrinya berzina, kalau tidak mendatangkan 4 orang saksi, itu dia akan dihukum qadzab, yaitu dicambuk 80 kali. Nah, caranya biar dia tidak terkena hukuman, maka dia harus melakukan li'an ini. Dan li'an ini Bapak Ibu nanti itu masuk dalam kitab nikah, masuk dalam bagian talak. Jadi setelah terjadi li'an ini mereka pisah selama-lamanya. Nah, setelah pisah selama-lamanya ini nanti tidak ada hukuman rajam, tidak ada hukuman cambuk. Makanya pada kisah wanita ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan wanita ini mengaku, kalau dia memang berzina, kemudian dia dihukum rajam, itu jauh lebih ringan baginya di dunia ini daripada azab yang dia tunggu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman itu lebih takut akhirat, Pak. Itu orang beriman. Makanya kalau ada orang-orang yang imannya lemah, pasti dia lebih mengutamakan dunia. Dan ini terjadi gitu. Ya, ini ayat 6. Intinya kalau dia itu menuduh istrinya, nggih, dan dia tidak punya 4 orang saksi, maka dia melakukan li'an. Li'an itu bapak ibu suami istri hadir di majelis hakim, dihadiri banyak orang, kemudian sang suami bersumpah atas nama Allah bahwa aku berkata jujur 4 kali demi Allah, aku berkata jujur kalau istriku berzina. 4 kali. Baru kemudian ayat yang ke-7 dia mengatakan yang ke-5, dan laknat Allah atasku kalau aku termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi jangan main-main gitu. Kemudian istri, kalau dia diem aja berarti dia ngaku pak, maka dirajam. Tapi kalau dia kemudian bersumpah, dia mengatakan 4 kali demi Allah, aku bersumpah atas nama Allah bahwa suamiku berdusta atas dakwaannya ini. 4 kali. Yeah. Yang ke-5, laknat Allah atau murka Allah atasku kalau suamiku berkata jujur. Nah, setelah ini maka mereka dipisah selama-lamanya, tidak ada rajam, tidak ada hukuman qadar. Tetapi nanti itu hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang masih menanti, Pak. Ya, jadi kalau ada hukuman di dunia sementara orangnya tidak bertaubat betul-betul, itu nanti masih dituntut Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini kembali kepada masalah maiz tadi, nggih. Jadi maiz tadi dirajam Bapak Ibu. Dirajam, setelah selesai dirajam dan Nabi dilapori bahwa dia lari ketika merasakan sakitnya batu, Nabi mengatakan, ya Allah, kenapa kalian tidak membiarkannya lari gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya. Tapi dia sudah meninggal, dan ketika dia sudah meninggal ini, maka ya wis, sudah nol dia. Jadi fungsi daripada hukuman had yang ada di dunia ini Bapak Ibu, itu agar dia nanti berjumpa Allah Ta'ala tanpa ada beban lagi, karena sudah dilaksanakan di dunia. Nah, kalau belum dilaksanakan di dunia, ini yang bahaya. Ini yang bahaya, itu pasti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa Hazal dan mengatakan, wahai Hazal, lau satarta ala nafsika lakana khairan lakahi Hazal, andaikan kamu menutupi dirimu. Jadi kesalahan maiz ini kamu tutupi, tidak kamu sebarkan, itu jauh lebih baik. Ya, cuma masalahnya kalau sudah tercium, terdengar oleh pemimpin tertinggi, dan kewajiban pemimpin tertinggi itu melaksanakan dan menerapkan hukum Allah Ta'ala, mau tidak mau harus diterapkan Bapak Ibu, tidak boleh kemudian pemimpin itu menggugurkan syariat Allah Ta'ala, tidak boleh. Tapi kalau masih di bawah, belum sampai terdengar oleh pemimpin tertinggi, diselesaikan secara kekeluargaan, itu tidak menjadi masalah. Sama seperti kisah yang terjadi pada wanita Makhzumiyah yang mencuri, Pak. Jadi dia ini mencuri, padahal dia dari suku terhormat, maka orang, dan ini sudah terdengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipotong tangannya. Orang-orang, waduh ini loh, orang-orang ini wanita terhormat ini, malu-maluin nanti kalau ceritanya, kok bisa wanita terhormat kok mencuri, gitu kan? Mereka minta Usama bin Zaid melobi Nabi bagaimana agar hukuman ini tidak dijalankan Bapak Ibu. Nabi marah. Beliau langsung naik mimbar dan mengatakan, sekiranya yang mencuri itu Fatimah putrinya Muhammad, pasti tak potong sendiri tangannya. Begitu. Intinya dalam masalah ini Bapak Ibu, kalau belum terdengar ya oleh pejabat tinggi, maka tidak menjadi masalah, saling ditutupi, dan itulah yang diperintahkan oleh Islam. Kemudian kita juga membahas pada pertemuan yang lain, sama-sama berbuat dosa, ada orang itu yang terang-terangan, ada yang nutup-nutupi. Nah, orang yang nutupi dosanya inilah yang kita diperintahkan nutupi, Pak. Tapi kalau dia itu memang terang-terangan berbuat dosa, malah bangga, mujahir ini, itu harus dilaporkan biar jera dan biar tidak ditiru oleh orang. Nggih. Nah, melakukan mujaharah, ya mujaharah, yaitu terang-terangan bermaksiat ini ada dua macam. Jadi pertama, dia ini memang terang-terangan melakukannya di hadapan banyak orang, tidak suka minum khamr di hadapan banyak orang, berjudi di hadapan banyak orang, dan malah mendekati kiamat itu, Bapak Ibu, itu banyak orang itu yang berzina ditonton banyak orang. Itu mendekati kiamat, jadi termasuk tanda-tanda kiamat itu zina di mana-mana dan orang berzina itu tidak suka. Malah di Swedia itu barusan ada berita bahwa zina itu pokoknya tukar, ganti-ganti gitu, pokoknya zina dengan siapapun itu adalah bagian daripada olahraga. Yang tidak mau malah harus diusir, terutama para imigran ya. Katanya mereka itu sok suci segala macam, mungkin mereka yang muslim begitu. Dan yang terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang bilang begini, ya Allah, sengidin nonakono pa'olo, gak ketok mom, itu yang paling bagus Pak. Itu sampai seperti itu, ya karena saking buruknya zaman, ya bukan zaman yang buruk sih, tetapi manusia-manusia zaman itulah yang buruk. Ini yang terang-terangan melakukan keburukan. Nah ini kerusakannya ini nanti kemana-mana. Kerusakannya kemana-mana. Makanya pada pertemuan yang lalu kan dibahas, kalau ada perbuatan keji yang ada di antara kaum muslimin, itu kalau disebarkan kan dosanya besar Pak. Kenapa dosanya besar? Karena akhirnya ketika ada perbuatan keji terdengar terus-menerus, itu akhirnya seakan-akan itu hal biasa. Ketika sudah dianggap biasa, ya akhirnya banyak orang itu nggak begitu, ya nggak begitu membenci satu. Yang kedua, akhirnya ditiru orang. Makanya kalau ada perbuatan keji tutupi, gitu. Itu pada pertemuan yang lalu. Dan tadi saya katakan pada awal-awal pertemuan, kalau orang melakukan dosa itu istutupono, jangan cerita-cerita, jangan bilang-bilang. Kenapa? Karena beda hukumnya orang berbuat dosa sendiri, kemudian dia diam, itu kan dosanya wis antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia kemudian cerita-cerita, itu sama dengan ngajari orang berbuat dosa. Jadi jangan dikira yang jariah itu cuma sedekah saja Pak. Dosa juga ada dosa jariah. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, liyahmilu awzarahum yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Jadi pada hari kiamat itu bagi orang yang terang-terangan berbuat dosa ini, yang ngajari manusia berbuat dosa ini, pada hari kiamat di samping membawa dosa-dosanya sendiri, juga membawa dosa orang-orang yang dia ajari melakukan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa mencontohkan dalam Islam perbuatan yang buruk, mencontohkan Pak ngajari, fa alaihi wizruha, maka bagi dia dosa dia sendiri, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang mengerjakan dosa itu yang dia ajari. Ya, min ghairi an yunqasa min awzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Begitu. Jadi orang kalau mengajari dosa ini bahaya. Dia sudah mati Pak, tapi terus dosanya itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan transferan dosa. Sama seperti yang melakukan karena dia ngajari. Makanya ketika siapa? Putranya Nabi Adam itu, Qabil sama Habil. Yang membunuh dan yang dibunuh siapa? Qabil membunuh Habil. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ya, sampai kiamat, siapapun yang membunuh itu Qabil dapat dosanya. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Gitu Pak. Naudzubillah. Nah, ini bentuk mujaharah yang pertama, yaitu terang-terangan melakukan maksiat di hadapan banyak orang tanpa sungkan, tanpa malu. Yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah Ta'ala sudah menutupi dosanya. Dia mengerjakan dosa itu pada waktu malam, tapi keesokan harinya cerita-cerita, aku tadi malam melakukan ini dan itu, aku tadi malam telah berbuat ini dan itu. Ya, itu Bapak Ibu na'udzubillah. Nah, ini termasuk mujaharah. Orang yang mujaharah ini, satu, tidak diberi Allah afiat. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dilaporkan dan jangan ditutupi. Kenapa? Biar dia jera meninggalkan dosanya, juga agar tidak ditiru orang-orang yang lain. Kalau dibiarkan banyak yang meniru, sehingga kemungkaran itu di mana-mana, Pak. Itu loh bahayanya mujaharah. Oke, hadis berikutnya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zanatil amatu, kalau budak perempuan berzina, fatabayyana zinaha, dan jelas perbuatan zinanya, baik dia mengaku, baik dia hamil, atau ada berapa orang saksi? Ada 4 orang saksi. Fal yajlid hal hadda, hendaknya dia dihukum cambuk. Jadi beda hukumnya antara wanita merdeka dengan wanita budak. Jadi budak itu separuhnya, Bapak Ibu. Budak itu separuhnya. Makanya kalau misalkan muda-mudi itu kan dicambuk 100 kali dihasilkan 1 tahun, maka dia separuhnya, cuma 50 kali dihasilkan setengah tahun. Itu pun khilaf di antara ulama, dihasilkan apa enggak. Nah, kalau dia sudah menikah, sudah punya suami, misalnya berzina budak itu tetap apa dihukum, tapi enggak sampai dirajam, karena separuh dari wanita merdeka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zanatil amatu, kalau budak perempuan berzina, fatabayyana zinaha, kemudian jelas perbuatan zinanya, fal yajlid al hadda, hendaknya dia dihukum cambuk sebagai had, wala yuzarrib alaiha, dan jangan dicaci. Jadi orang kalau sudah dia menjalankan hukuman had, misalkan minum khamr ya dalam Islam, kemudian sudah dicambuk 40 kali, itu jangan dicaci. Itu hukumannya, jangan dihukum dengan yang lainnya, gitu loh. Thumma in zanati tsaniyah, kemudian kalau dia berzina yang kedua kali, zina lagi, fal yajlid hal hatta, hendaknya dia dicambuk sebagai hukuman had, wala yuzarrib alaiha, dan jangan dicaci. Thumma in zanati tsaniyah tsalitsa, kemudian kalau dia berzina lagi yang ketiga kali, falyabi'ha, silakan dijual, walau bihablin min sya'ar, meskipun dihargai dengan satu tali dari rambut. Ya, rambut itu ya satu tali yang terbuat dari bulu, Bapak Ibu nggih. Maksudnya ya kalau budak seperti ini itu wis enggak ada harganya, wis apa jualan, dia sudah enggak punya harga satu. Tetapi ketika dijual harus disampaikan kepada pembelinya, ya dia begini-begini gitu kan. Yang kedua, maknanya apa? Kita itu Bapak Ibu kalau bisa sesuai dengan hadis ini harus segera meninggalkan perbuatan maksiat dan pelaku maksiat. Jangan sampai kemaksiatan itu baik pelakunya, baik perbuatannya terus bersama kita. Itu menghilangkan keberkahan. Itu mendatangkan kesialan, mendatangkan malapetaka. Makanya ketika Fir'aun dan pengikutnya, ketika terjadi banyak musibah, wah mereka mematikan gara-gara Musa ini. Ya kan? Gara-gara Musa. Kata Nabi Musa, "Inna ma ta'irukum ma'akum." Belum dong kok bisa saya gitu kan. Itu kesialan ini datang, malapetaka ini datang karena perbuatan dosa kalian gitu. Jadi intinya perbuatan dosa itu penyebab datangnya berbagai malapetaka. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kalau ini terjadi pada budak ya. Kalau misalkan ada seorang istri melakukan demikian, itu suami harus tegas segera diceraikan. Kalau dibiarkan maka dia termasuk dayus. Apa itu dayus? Dayus itu yang kayak babi itu loh, yang enggak punya rasa cemburu dan ancamannya berat. Baik itu pada anaknya, baik itu pada istrinya. Jadi harus punya rasa cemburu. Kenapa orang-orang jahiliyah dulu mereka sampai membunuh anaknya hidup-hidup, mengubur putrinya hidup-hidup? Karena mereka saking cemburunya enggak pingin nanti ketika perang anaknya itu ditawan, kemudian kan dimiliki musuh kan. Ketika dimiliki musuh kan wis apapun dilakukan kepadanya gitu kan. Nah, dia enggak pingin itu. Mumpung buruk maka dibunuh dulu. Itulah alasan orang-orang jahiliyah kenapa mereka ketika punya anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup gitu kan. Nah, ini kalau setelah adanya Islam kemudian ada orang laki-laki bojone metu gak kudungan meneng wae, bojone pakaiane yo gengsi meneng wae, bojone pas sepedaan gak celonowan petise ketok meneng wae, berarti itu laki-laki dayus. Padahal kita diperintahkan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, termasuk menghindarkan mereka dari api neraka itu melarang mereka ojo lakoni ngene, ojo ngene, ojo ngene, ojo ngene, gak oleh lakukan ini, lakukan itu. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari apa? Perbuatan dayus ini. Nah, kenapa disuruh menjual tadi Bapak Ibu ya? Barangkali kalau dia itu apa? Barangkali kalau dia itu dijual ganti majikan mungkin berubah. Gitu loh maksudnya. Tapi enggak pernah Nabi mengatakan dirajam, enggak, karena dia budak. Kenapa kalau budak kok dibiarkan? Ya karena hukuman hak budak itu separuhnya hukuman orang laki-laki merdeka atau wanita merdeka. Nggih. Kemudian wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, seorang laki-laki, qad syariba khamran, telah minum khamr. Jadi ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum khamr Bapak Ibu. Qala, Nabi bersabda, idribuhu, cambuk dia. Pada zaman Nabi dicambuk 40 kali. Qala Abu Hurairah berkata, faminna adharibu biyadi, di antara kami ada yang mukul dengan tangannya, wa adharibu bina'li, ada yang mukul dengan sandalnya, wa adharibu bitaubi, ada yang mukul dengan bajunya. Falam mansorofa, qala ba'dul qaum, ketika orangnya pergi yang dipukul itu sudah selesai dicambuk, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau pergi, qala ba'dul qaumi, sebagian orang bilang, ahzakallah, semoga Allah menghinakanmu, kepada yang minum khamr tadi. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakadha, jangan ngomong demikian. La tu'inu alaihi syaitan, jangan menolong setan untuk membinasakan saudara kalian. Jelas di Bapak Ibu. Jadi di sini pelajarannya satu, bahwa orang yang minum khamr itu harus dicambuk. Dalam Islam itu ada hukumannya, Pak. Pada zaman Nabi dicambuk 40 kali, pada zaman Abu Bakar dicambuk 40 kali, kemudian pada zaman Umar karena semakin banyak yang minum khamr dilipat gandakan menjadi 80 kali. Nah, ini memang hukuman itu tergantung kepada ijtihad imam. Kalau dia melihat sesuatu yang lebih bermaslahat, maka imamlah yang berhak untuk memutuskan itu begitu. Ya, jadi orang yang minum khamr ada hukumannya. Satu, yang kedua, orang kalau sudah mendapat jangan dicaci lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, meskipun dia itu pelaku dosa besar, dia tetap saudara kita. Bukannya dia melakukan dosa besar kemudian kafir, tidak. Makanya ketika ada sahabat yang dicambuk tadi, terus ada satu yang mencaci, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? La tu'ini syaitana ala akhika, kan begitu. Jangan membantu setan membinasakan saudaramu. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa seorang imam itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada perbuatan yang enggak benar, dia harus segera melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nggih. Ini bab menutupi aurat muslimin sudah selesai. Habis ini kita pindah bab memenuhi hajat kaum muslimin. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo silakan. Halo. Tidak ada. Ya, monggo Pak Bonar. Ye. Kedua adalah saksi. Saksi tadi adalah empat orang laki-laki. Apakah laki-laki ini syarat yang berwanita? Seandainya dalam orang wanita apakah juga sah berjodoh? Ye, terima kasih Pak Ponan. Jadi pertanyaannya kan jelas. Satu, beliau bertanya tentang hukum seorang wartawan, jurnalis yang tugasnya mengorek-orek. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan orang yang berzina itu tidak ada 4 orang laki-laki sebagai saksi, boleh tidak 8 orang wanita? Untuk pertanyaan pertama, ya sebagai orang yang sebagai wartawan yang tugasnya mencari-cari, mengorek-orek berita. Ya namanya wartawan zaman sekarang kita tahu kan, dalam Islam kan ada kaidahnya. Orang fasik itu kalau datang membawa berita kan tidak boleh kita terima kan? Inja akum surat al-hujurat ayat 6. Inja akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau datang kepada kalian orang fasik dengan suatu berita fatabayyan, maka periksalah, maka tabayyunlah. Jangan sampai gara-gara berita yang kita tidak tabayyun itu akhirnya kita melakukan perbuatan kepada saudara kita padahal tidak benar, yang akhirnya kita nanti menyesal. Tiba-tiba dia tidak salah ya, ini cuma fitnah kan begitu Bapak Ibu. Nah sekarang berita yang datang kepada kita, kita kan tidak tahu. Ya ini sholat wartawan itu, ya ini muslim, ya kan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi wartawan sendiri, ya saya kira kalau orangnya bertakwa kepada Allah Ta'ala ya, dia tetap menjalankan kaidah. Orang itu ada yang berbuat dosa dan sembunyi-sembunyi itu tidak boleh dikorek, dan ada orang yang memang terang-terangan terkenal melakukan dosa. Nah, kalau itu dikorek-korek, dicari-cari keburukannya untuk dilaporkan, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang saya tahu sekarang itu kan, ya para wartawan itu kalau jujur nggak laku pak beritanya. Yeah. Justru dia mendatangkan berita-berita yang itu adalah kebohongan, judulnya apa gitu, biar orang tertarik untuk membaca. Ya kadang-kadang beritanya kayak apa, rupanya jauh sekali dari judulnya kan begitu. Nah makanya kalau orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya mungkin cari sampingan lah. Jadi dia hanya mencari berita-berita yang benar saja, ataupun yang selain itu. Ya karena jelas kalau dia mendapatkan uang ya, dari berita yang bohong itu kan jelas haram. Begitu Pak, itu untuk wartawan, untuk jurnalis. Nah kemudian untuk yang berzina, ketika tidak ada 4 orang saksi, apakah boleh mendatangkan 4 orang, 8 orang wanita? Tidak boleh, harus 4 orang saksi. Yang boleh mendatangkan 1 laki-laki, 2 orang wanita, itu hanya dalam persaksian jual beli, persaksian masalah keuangan, masalah utang piutang. Jadi nggak bisa dikiaskan. Ya, jadi kalau masalah utang piutang pada ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, ya, halaman terakhir sebelum terakhir ya dari surat Al-Baqarah itu satu orang laki-laki kan harus mendatangkan dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dua perempuan. Nah, itu boleh masalah muamalah. Tapi kalau masalah ini, masalah yang namanya persaksian zina ini, itu tidak boleh, Pak. Tidak ada sempat orang saksi. Makanya itulah betapa syariat Islam ini menghormati dan menutupi kehormatan seorang muslim. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada yang lain, monggo silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis berikutnya. Surat masih lama, ya? Masih berapa menit? Dalam? 10 menit. Sekarang bab 29. Babu qadai hawajil muslimin. Bab memenuhi hajat kaum muslimin. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, kerjakanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan atau agar kalian menjadi beruntung. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita ingin beruntung, dan beruntungnya seorang muslim itu adalah masuk surga, Bapak Ibu, maka perbanyak melakukan amal kebaikan. Memang ini perintahnya adalah kebaikan secara umum, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah memaknai secara khusus melakukan amal kebaikan di sini adalah amal sosial, yaitu memenuhi hajat kaum muslimin. Karena ayat ini ditafsirkan oleh hadis yang akan kita baca bersama. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. Jelas ya, saudara. Nah, makna saudara itu la yadzlimuhu, tidak menzaliminya. Baik pada masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan. Nah, berarti kalau muslim tapi berbuat zalim, itu sejatinya bukan saudara tapi musuh, Bapak Ibu. Karena muslim itu saudara bagi muslim yang lain, la yadzlimuhu, tidak menzaliminya, wa la yuslimuhu, dan tidak menyerahkannya. Ya, menyerahkannya misalkan ada pengumuman kayak di Afghanistan dulu ya, Amerika membuat pengumuman barang siapa yang bisa mendatangkan kepala fulan baginya sekian ribu dolar gitu ya. Nah, itu kalau orang muslim sejati tahu dia itu memang ya, di Afghanistan itu kan jelas dijajah oleh Amerika gitu kan, mereka penjajah, itu muslim yang benar itu malah disembunyikan. Justru kalau diserahkan untuk mendapatkan uang, itu dia adalah pengkhianat. Nah, itu ada Pak, orang-orang seperti itu gitu. Di Palestina juga seperti itu. Maka nabi hajati akhihi, barang siapa senantiasa memenuhi hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, niscaya Allah selalu memenuhi hajatnya. Makanya panjenengan tahu orang-orang yang senantiasa memenuhi hajat itu kok bisa hidup ya, kok ente-ente diri ini, karena Allah yang memenuhi gitu. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim malapetakanya, ya, dari malapetaka dunia, mungkin dia itu pokoknya malapetaka lah, waktunya bayar sewa rumah gak bisa bayar, anaknya sakit sakit, mau operasi di rumah sakit tidak bisa bayar, dia melunasi itu. Ya, itu malah petaka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, farrajallahu anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan menghilangkan darinya karena perbuatan tadi itu salah satu malapetaka dari malapetaka hari kiamat. Jadi timbal balik, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Wa man sattara musliman, ini tadi pembahasan kita, barang siapa yang menutupi seorang muslim, menutupi aibnya, satarallahu yawmal qiyamah, niscaya Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi hadis ini berisi 3 poin. Poin pertama, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dan makna saudara berarti apa? Tidak menzalimi, tidak menyerahkannya kepada musuh, kan begitu. Menutupi aibnya, menasihatinya ketika salah, memaafkannya ketika berbuat salah, itu saudara, Pak. Kalau sebaliknya, maka meskipun dia muslim, sejatinya bukan muslim, bukan saudara, tapi musuh. Kemudian poin berikutnya, siapapun yang senantiasa memenuhi hajat, ya, orang yang membutuhkan, apakah anak yatim, apakah orang fakir miskin, ya, apakah apapun dia memenuhi itu, Allah akan senantiasa memenuhi hajatnya. Kemudian secara khusus, barang siapa yang menghilangkan malapetaka seorang muslim, orang itu punya hutang banyak, waktunya nyaur, tidak bisa dia bantu melunasi. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menghilangkan malapetakanya pada hari kiamat. Dan yang terakhir, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, semua orang dari kita kan punya aib, Bapak Ibu. Semua orang dari kita pasti punya aurat, punya kesalahan. Nah, kalau kita enggak menutupi aib orang lain, itu nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, jin, manusia, yang malaikat, mulai nol sampai hari kiamat semuanya tahu. Tapi kalau kita menutupi aib seorang muslim, ketika kita dihisab Allah taala, itu ditutupi sama Allah taala, enggak ada yang tahu. Enggak ada ya. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala seorang, kemudian Allah taala memaafkan. Itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada nggih? Ya? Monggo Pak Dadang. Mengenai iman, apakah sama dengan mubalah? Sama dengan mubalah. Nggih, apakah li'an itu sama dengan mubalah? Beda. Kalau li'an itu khusus antara suami istri. Nggih, antara suami istri, dan enggak ada kata-kata kalau aku yang salah, biar aku yang kena bencana ini, kalau kamu yang salah, biar kamu yang cepat mati. Itu enggak ada. Itu pada li'an. Nggih. Kalau mubalah kan orang yang saling bermusuhan. Orang-orang yang saling memfitnah, kemudian tidak ada bukti. Makanya di antara bentuk mubahalah itu, kalau memang aku benar pada kalau memang benar fitnah yang engkau dakwakan kepadaku, biar aku yang terkena hukumannya dari Allah. Tapi kalau kamu bohong dalam fitnahmu, biar kamu yang segera dibinasakan. Itu namanya mubahalah. Dan itu dengan orang lain. Kalau li'an ini khusus suami istri. Wallahu a'lam. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Belum nih, Pak Mona. Belum suruh. Kita tambah satu hadis lagi, Bapak Ibu, karena cuma satu hadis ini, cuma dua hadis pada bab ini. Hadisnya mirip dengan yang tadi, cuma agak sedikit berbeda redaksi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin satu malapetaka dari malapetaka-malapetaka dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah menghilangkan darinya malapetaka dari malapetaka-malapetaka hari kiamat. Wa man yassara 'ala muksirin, barang siapa memberi kemudahan, 'ala muksir, atas orang yang kesusahan. Maksudnya dia itu mungkin ada orang punya hutang kepada dia, Bapak Ibu. Ya, dia punya, ada orang punya hutang, terus dia tahu orang itu kesusahan. Ketika datang hari yang itu mestinya dia bayar, karena dia tahu kesusahan, wis dikasih kelonggaran. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat. Nah, pada masalah ini itu ada seorang pedagang, Pak. Ada hadisnya dan sahih. Pedagang ini biasa menghutangi orang. Biasa menghutangi orang. Kemudian setiap dia mengutus anaknya, anak buahnya untuk nagih, dia bilang kalau ada orang yang kesulitan, ya wis biarkan, jangan ditagih, beri dia kelonggaran, semoga Allah Ta'ala nanti memberi kemudahan, kelonggaran kepada kita. Terus dia mati, Bapak Ibu. Orang ini mati, ketika mati ditanya sama Allah Ta'ala, kamu punya kebaikan tak? Tidak ada. Kecuali saya dulu itu suka menghutangi orang, ketika ada orang yang kesulitan, itu enggak tak tagih, tak kasih kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, kita Allah lebih berhak untuk berbuat itu daripada dia, ya wis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, begitu. Dan itu hadisnya sahih, ini tentang memberikan kemudahan. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menutupi seorang muslim, niscaya Allah menutupinya di dunia dan di akhirat. Ini sudah kita bahas. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, Allah itu senantiasa membantu hambanya. Kapan? Selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi kalau ada orang yang suka membantu, nanti yang langsung bantu itu Allah Ta'ala, Bapak Ibu, yang langsung bantu panjenengan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu, ilmu syar'i, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua para penghuni surga, Bapak Ibu, yang masuk ke sana tanpa azab, tanpa hisab, dengan penuh kemudahan, tanpa kesulitan, karena kita ini kan mencari ilmu sekarang. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum pada salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, Bapak Ibu. Ini keutamaan baca Quran di masjid. Wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka melakukan tadarus di antara mereka. Jadi mempelajari Al-Qur'an juga mempelajari halal haramnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah, ketenangan turun atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diselimuti rahmat Allah Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, mereka dikerubungi, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka pada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Jadi kita ini termasuk tadarus ini. Ya, karena kita ya mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaannya, Pak. Wa man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang amalnya itu lambat, maksudnya untuk beramal soleh itu enggak cepat-cepat, males, enggak gage-gage gitu, lam yusri' bihi nasabu, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepatnya. Maksudnya, meskipun dia nasabnya mulia, meskipun dia nasabnya tinggi, tapi amalnya itu dikit, nasab itu tidak bisa menjadikannya banyak pahala. Jadi yang dilihat Allah Ta'ala itu adalah apa? Amal soleh, bukan nasab. Ya, bukan nasab. Insya Allah begitu, Bapak Ibu. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah, dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.